Kalau ada orang ingin memberikan infak sedekah untuk ngajari kepada orang lain, apakah ini termasuk jenis riya? Jawabnya apa? Kalau orang beramal jangan takut dibilang riya. Sudah, beres, itu saja. Itu kunci. Kalau Anda melakukan sesuatu amal baik, jangan takut dibilang riya. Karena orang takut dibilang riya, itu riya. Nyantai saudara, contoh. Anda pengen contoh, saya akan ngasih contoh kepada orang. Lupakan makna yang lainnya, saya akan ngasih contoh. Karena orang tidak ingat. Riya itu urusan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan melakukan amal takut riya. Ya itu riya dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad. Tarkul amali li ajrin nasi riya. Sehingga nanti orang bisa meninggalkan amal karena takut riya. Sama yang mau naik haji lalu kok sharing kepada yang lainnya bertanya. Sudah tanya kepada orang tapi niatnya yang benar. Bukan pengen pamer saya mau naik haji. Syukuran bukan pengen pamer saya haji. Syukuran karena ingin diselamatkan oleh Allah dengan bersedekah. Mendapatkan kabar gembira bahwasanya panggilan dari pemerintah untuk bisa naik haji. Gilirannya sudah datang kan perlu syukur ya. Bersyukur atas nikmat Allah nanti akan ditambah. Syukur. Nanti riya enggak. Jangan mikir itu, lakukan beres. Akhirnya mikir-mikir enggak usah. Mau sholat enggak usah. Mau ke masjid ketahuan orang. Ini. Akhirnya enggak punya amal. Jadi berbuatlah, beramallah dan jangan takut riya. Maksudnya jangan takut dibilang orang riya. Takut riya tapi jangan takut. Kalau perlu biar orang semua mengatakan ini ahli riya. Enak. Ini orang gitu aja pamer-pamer. Biarin seluruh dunia ngomong kita riya, tapi yang penting Allah nerima amal kita. Nah, ini perlu. Yaitu tadi lihat orang ngasih duit, tak tahunya apa? Tolong kasih tahu setiap Jumat kalau saya nyumbang. Ya kan? Disebut-sebut oleh orang. Oh, riya gitu aja riya. Amal begitu riya. Ternyata apa? Dia enggak mikir. Jadi sudahlah, beramallah dan jangan takut dibilang riya. Takutlah riya, tapi jangan takut dibilang riya. Biarin orang ngomong kita ahli riya. Urusan hati itu. Ahli ilmu pun begitu, ustadz pun begitu. Semuanya harus menjaga hati itu ngeri.